Ambiar mah biar balik kanan bubar jalan. Langkah tegak maju ninggal ke harapan palsu. Sadar duduk sapa-sapamu rambino rambahi turung kok kalesi jatmu capi sama pagi kowe males ojo nganggu laki ro pacar. Tegak maju ninggal. cambiar.